wa ta'ala atas karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan perintah Allah salat duhur berjamaah. Hadirin rahimahullah, sebagaimana yang telah diinformasikan, hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Dr. Andes Abdul Aziz Fasan. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Abdul Aziz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul Azim. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 31. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat toli'a alaihin nas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini berdasarkan kalender sudah masuki tanggal 5 bulan Rabiul Awal. Berarti kita insya Allah pada bulan ini akan banyak diingatkan kembali tentang lahirnya manusia pilihan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sekalian bisa mengikuti jejak langkah beliau, menghidupkan sunnah beliau. Sebagaimana janji beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Terkadang hadis ini dipotong letter ujungnya saja, padahal permulaannya adalah man ahya sunnati. Siapapun di antara kalian yang bisa menghidupkan sunnah kami, melaksanakan sunnah kami, mengikuti sunnah kami, maka bukti orang tersebut adalah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, insya Allah dia akan bersamaku nanti di surga, kata Rasulullah. Jangan kaget kalau seandainya ada sahabat Rasul yang bernama Thauban, dia menyatakan, ya Rasulullah, sungguh saya mencintaimu melebihi mencintai diriku sendiri, lebih mencintai istriku sendiri, lebih mencintai anak-anakku sendiri. Ada kekhawatiran, ya Rasul, dalam diriku. Engkau adalah Nabi dan saya adalah manusia biasa. Engkau pasti akan dimasukkan nanti oleh Allah di dalam surga, di tempat yang sangat tinggi. Sedangkan aku entah di mana, ya Rasulullah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mayyut'illaha war rasul fa'ulaika ma'alladhina an'amallah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah menyatakan, barang siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, taat tanpa syarat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan sahabat lain sengaja mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan ternyata Rasulullah tidak punya rumah, dikarenakan yang digambarkan dalam hadis tersebut adalah rumah istri-istri Rasulullah. Rumah yang sangat sederhana nempel di Masjid Nabawi, yang sekarang sudah dijadikan bangunan lama Masjid Nabawi diperbesar. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayas'aluna an ibadatin nabiy. Mereka bergegas mewakili tiga kelompok hamba Allah yang ada di Madinah waktu itu. Ada yang mewakili atas nama kaum Ansar, ada yang mewakili atas nama kaum Muhajirin, dan ada juga yang mewakili kaum-kaum yang berasal di pinggiran kota Madinah, atau kita kenal dengan orang Badui. Kalau di Jawa Barat, Badui kali. Badui. Untuk apa mereka mendatangi rumah istri Rasulullah? Tiada lain. Fayas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya sekedar ingin tahu persis bagaimana teknik dan cara ibadah Rasulullah yang tidak pernah mereka ketahui di luar pergaulan keseharian. Tentunya yang berada yang dilakukan di rumahnya beliau. Dalam satu riwayat dinyatakan yang menerima waktu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya kalian ingin tahu teknik dan cara ibadah Rasulullah, satu malam Rasul meminjam mihrabku. Dan beliau aku perhatikan setelah wudu, beliau berdiri di atas tempat sujudku atau sajadahku. Dan beliau mengangkat kedua tangannya. Sungguh kata Aisyah radhiyallahu anha, jari-jari Rasul semua bergetar. Saking takutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa menyentuh hati mengakui keagungan Allah. Di saatnya kawan tak berdoa, Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang orang ada yang kilat sekali. Allahu Akbar. Dihayati. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, luar biasa. Kemudian beliau membaca iftitah dan kemudian melanjutkan dengan surah Fatihah. Sungguh kata Aisyah radhiyallahu anha, saya mengintip Rasulullah dari bagian mukanya waktu itu. Sudah mulai setelah beliau membaca iftitah dilanjutkan dengan Fatihah, berderailah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah bertanya, "Ya Aisyah, banyak kagak itu air matanya keluar?" Wahai Ibnu Mas'ud, yang jelas setelah beliau sembahyang usai, basahlah baju bagian muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini topik yang sulit. Saya belum pernah mendengar dan melihat orang sampai nangis keluar air mata lagi sembahyang. Malah terkadang ada orang lagi sembahyang malah senyum simpul dia. Allahu Akbar. Ingat apa dia, entah bagaimana itu. Senyum sendiri dia. Setelah dijelaskan bagaimana teknik dan ibadah Rasulullah, malah kata Aisyah waktu kedatangan tiga kelompok tersebut. Yang jelas pada satu malam beliau minta izin sama saya, kata Aisyah. Ini hebatnya Rasulullah itu begitu, tidak mentang-mentang pimpinan rumah tangga akan tahajud. Sampai hak istri dilangkahi begitu saja. Rasul minta izin pada istrinya. Ya Aisyah, mohon maaf, malam ini saya tidak akan bersamamu. Sementara dikarenakan pada saat ini aku bergelora dalam jiwaku ingin menumpahkan rasa syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat Aisyah. Apa opik ini ya? Rasulullah akan tahajud ngasih tahu kita ninggalin rumah 3 jam. Sehingga tamu datang. Bapak kemana bu? Gak tahu. Ini kacau rumah tangga ini. Dikarenakan seorang suami yang bijak, yang tidak berpikir jauh, memikirkan nikah siri segala macam. Itu baiknya dua, kalau akan berangkat dia ngasih tahu dan perkiraan pulang akan datang. Maaf mah, saya mau ke rumahnya Pak RT kira-kira setengah jam. Sehingga kalau istri menyediakan kopi itu masih hangat. Bayangin kalau seandainya satu rumah tangga harmonis bagaimana, tamu datang ditanya, "Bapak kemana Bu?" "Gak tahu, gak ngasih tahu deh." Suka lama berangkatnya, biasanya ke malam hari pulangnya. Kemana sih? Ya entah kemana dah. Ini kacau. Bisa dibayangkan Rasulullah Muhammad SAW berhadapan di rumahnya sendiri. Beliau akan berbakti pada Allah. Dialog dengan Allah. Munajat sama Allah. Sehingga waktu hak istrinya, kata orang Priangan, diambil, disita. Minta izin, Pak. Minta izin. Minta izin. Minta izin. Persis kayak kita, Pak, ya. Ya, Pak, ya. Dan indahnya luar biasa Rasulullah Muhammad SAW, bila mana dia akan meninggalkan rumah, betul-betul secara fisik itu biasanya doa itu di luar Rasulullah. Minimal kalimat Assalamualaikum. Indah luar biasa. Beliau saya tunggu, dikirain ibadahnya sebentar. Tahu-tahu sampai menjelang fajar, guys. Dan beliau langsung pergi ke masjid menunaikan sembahyang subuh. Dan aku terkejut begitu melihat kaki Rasulullah hatta tatafattara qadama. Itu dua kaki Rasul sampai bengkak kedua-duanya. Inilah yang menjadi alasan banyak orang bila mana baru sampean bengkak jari kaki jadi alasan tidak ke masjid. Tapi Rasul Muhammad SAW, Allahu Akbar, dikenakan saking nikmatnya Rasulullah dialog dengan Allah, beliau sampai tidak terasa bengkak kedua kakinya. Itu yang mengaitkan Aisyah. Setelah mereka tahu persis penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, itulah memang kenyataan dan pernyataan seorang istri yang jujur, lugu berbicara apa adanya terhadap kelakuan suaminya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyatakan, ka'annahum taqalluha. Andaikan Rasulullah Muhammad SAW ibadahnya begitu rupa, sedangkan beliau mendapatkan jaminan, wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Itu dalam surah Al-Fatah ayat 2 itu. Andaikan Rasulullah melakukan satu perbuatan dosa yang tidak disengaja, Allah sudah siap mengampunkan yang sudah dan yang akan dilakukan. Tapi beliau begitu hebatnya ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka merasa kecil di hadapan Allah melihat dan mendengar pernyataan ibadahnya Rasulullah. Sehingga yang satu ngigo, yang satu dia menyatakan, mulai malam nanti, fa inni usolliyal laila abada wala arkudu, mulai malam nanti saya tidak akan tidur dan akan sholat terus menerus. Kata yang satunya, mulai hari besok saya akan saum, wa ana asumuddahro wala uftiru. Mulai hari besok saya akan melakukan puasa atau saum terus menerus dan tidak akan batal selama-lamanya. Sedangkan yang satunya lagi berikrar, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Mulai hari besok saya akan menjauhi seluruh wanita dan aku tidak akan nikah selama-lamanya. Wah, ini luar biasa. Ternyata ikrar mereka didengar langsung oleh Rasulullah. Beliau mendatangi mereka dan beliau menyatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Sungguh aku baru kali ini mendengar manusia ngigau tengah hari. Kenapa dan mengapa aku ini adalah utusan Allah? La ahsyakum lillah wa atqakum lah. Silakan kalian buktikan siapa yang paling takut oleh Allah. Tidak akan ada manusia yang lebih takut kepada Allah melebihi diriku sendiri. Padahal pernah digambarkan itu ada hamba Allah yang takut sama Allah, Nabi Allah Dawud. Setelah beliau, maaf-maaf bu, dikenakan waktu itu poligami, belum ada batas ya. Beliau itu sudah mempunyai istri 99, ingin menggenapkan 100. Ditegur oleh malaikat suruhan Allah. Beliau ikrar di hadapan Allah, ya Rabbana ya Karim, mulai hari besok, kata Nabi Dawud, saya akan membagi waktu menjadi dua. 2/3 untuk ibadah pada Allah dan 1/3 untuk istirahat. Maaf, saya akan membagi malam menjadi 3, 2/3 untuk ibadah pada Allah, 1/3 untuk istirahat. Persis kayak kita insyaallah, Pak. Ya. Dikenakan saya pikir orang yang kaitan hatinya sama Allah, walaupun tidurnya jam 1/2, jam 2, kalau seandainya jam 4, yakin dia udah bangun. Hanya ada dua versi, ada yang bangunnya membangun, tapi kudu enggak, tidur enggak. Jadi istilah Jerman memang milik. Sare henteu, sholat henteu. Tapi kelihatan wajah bapak-bapak ini ahli bangun malam semua dan langsung sholat, insyaallah. Insyaallah. Dan kata Nabi Allah Dawud as mulai hari besok saya akan membagi hari menjadi dua, sehari saum, sehari tiga. Sampai Rasul menyatakan tidak ada yang lebih baik saum melebihi saumnya Nabi Allah Dawud alaihi salam. Namun beliau walaupun sudah ikrar sedemikian rupa pulang ke rumah, beliau sampai 3 hari menggigil badannya. Sehingga umat atau kerabat ataupun orang yang dekat pada beliau kaget. Kenapa Nabi Dawud gak muncul-muncul ini? Akhirnya mereka menjenguk rumahnya dan kelihatan Nabi Dawud sedang menggigil kayak orang yang panas dingin. Dikira oleh mereka sakit. Padahal beliau menyatakan wa ma bihi illa bisyiddatil khaufi minallah taala. Sebetulnya Nabi Daud tidak sakit deh. Kenapa? Nabi Daud menggigil saking takutnya akan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan Rasul menyatakan silakan sekali lagi tantang oleh Rasulullah. Siapa yang merasa takut oleh Allah melebihi diriku silakan buktikan. Tidak ada manusia yang lebih takut pada Allah melebihi diriku sendiri, kata Rasulullah. Dan siapa yang paling takwa pada Allah, silahkan buktikan. Tidak akan ada manusia yang paling takwa pada Allah melebihi diriku sendiri. Tapi aku suka sembah yang malam, tapi menyisihkan waktu untuk menemui keluarga dan istirahat. Aku ini juga saum biasa. Minimal aku 11 hari setiap bulan. Senin, Kamis, 4x2, 8. Ditambah hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 bulan Qomariyah. Tidak pernah aku tinggalkan, tapi aku punya waktu untuk berbuka. Wa ana a'tazilun nisa. Dan aku pun menikahi wanita-wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ada keimbangan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Dikenakan Allah itu maha sayang sama kita. Kalau perhatikan, maaf, ini waktu duhur ini dari mulai jam 12 lebih 6 menit atau 5 menit sampai jam 2:30 lebih sedikit. Bayangkan waktunya itu hampir 3 jam, Pak, diberi kesempatan. Siapa yang ibadah waktu duhur silakan ada waktu 2 jam setengah minimal. Ya. Tapi kita gunakan 4 menit saja. Sudah kadang-kadang orang kalau 6 menit sembahyang zuhur, wah orang curiga juga di belakang. Si ustaz itu macam naon itu panjang-panjang kering. Tapi harus dua balik saya menangis-nangis. Ruku lillah, sujud lillah. Ini yang kadang-kadang kalau sujudnya punya patokan sendiri, sujudnya imam belum ke atas, dia belum dengar suara Allah Akbar, diintip. Masih di bawah. Kadang-kadang dilihat. Rasulullah menyatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa'aktsiru ad-du'a. Tidak ada tempat yang paling akrab antara kita dengan Zat Pencipta melebihi di saat kita melaksanakan sujud. Oleh karena itu bagi mereka yang punya waktu, tolong deh panjangkan bacaan sujud, perbanyaklah bacaan sujud. Itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jelas hadirin rahimakumullah, Rasulullah bila mana melakukan dosa, yakin Allah siap untuk mengampuninya. Sekali lagi, silakan lihat dalam surah Al-Fath ayat 2. Bagi kita sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Siapa di antara kalian yang bisa menjauhi dosa besar? Ini Al-Qur'an yang langsung menyatakan ada kaba'ir, dosa-dosa besar. Kalau begitu mungkin ada pertanyaan, kalau begitu ada dosa kecil? Memang secara aturan ada. Tetapi pada dasarnya semua dosa sama. Sampai hukama pernah menyatakan, la shaghirata ma'al asrar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Enggak seberapa deh dosanya itu, tiap habis sembahyang dia ngomongin pejabat, ngomongin atasan, ngomongin tetangga, fitnah. Ya, fitnah tetangga, fitnah atasan. Nengkas atasan tanpa dasar yang kuat. Itu siap itu aja, ngomong aja. Cuman itu aja. Sampai ternyata Rasulullah Muhammad SAW pernah lewat pada satu kuburan. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini wa huma yu'adzibani. Beliau melewat pada satu kuburan. Dan di sana ada dua orang yang dikubur di sana. Wahuma, kata Rasul, yu'adzibani. Kedua-duanya mereka itu sedang disiksa oleh Allah. Sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah mereka melakukan dosa besar? Lah, kata Rasulullah, yang pertama adalah orang itu disiksa gara-gara dikit. Layas tabrihu anil baul. Kalau dia kencing gak pernah cebok dia. Jadi cukup disindrit, dimasukkan lagi ke celana. Tahu disindrit, Pak? Disindrit gitu. Apa sih sindrit gitu? Ya. Bayangkan kalau sampai dia lupa langsung wudu dan sembahyang, jelas dia bawa najis itu. Maka hati-hati. Biasakan kita cebok nih. Sehabis kencing. Sekali lagi, yang pertama disiksa oleh Allah dikarenakan dia tiap kencing gak pernah cebok dia. Yang kedua, yamshi bin namimah. Dia tidak pernah luput bibirnya kalau berjalan mendatangi temannya, saudaranya, mesti ngomongin orang. Mesti gatal kalau gak ngomongin orang. Lihat orang bawa mobil baru. Saya tahu dia itu kemarin itu dia dua sama dia. Lihat orang pakai baju baru. Alhamdulillah kita enggak pernah begitu. Yamsi bin namimah, malah ada unsur mengadukan orang lain. Karenanya Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis qudsi, wa idza adznabta dzamban fala tanzur ila qillati walakin inzur ila man asaitahu. Bila mana kalian melakukan perbuatan dosa yang kecil, jangan sekali-kali menganggap enteng perbuatan dosa kecil. Kenapa dan mengapa? Dikarenakan Allah tidak akan tahu kita dengan dosa mana kita diazab oleh Allah. Bisa dibayangkan orang yang ngambil uang miliaran. Selamat. Tetapi ternyata orang yang ngambil semangka satu biji saja ketahuan. Dari itu dia mendapatkan azab dari Allah. Diuji oleh Allah. Masuk sel. Gara-gara satu buah semangka. Neng Pita. Ya. Gak nyangka curhat. Masya Allah ya Rabbi. Ternyata ada orang tertentu, kelompok tertentu yang merasa dirugikan namanya, dilecehkan namanya, dan macam-macam. Jadi sekali lagi Rasulullah menyatakan, bila mana Anda tahu persis ada dosa kecil dalam agama, jangan sekali-kali Anda menganggap remeh terhadap dosa kecil, dikarenakan kalian tidak tahu persis dosa apa yang menyebabkan Allah menyiksa kita. Sama dengan kita beraturan makan makanan kan. Orang kadang-kadang tidak tahu persis apakah penyakit itu timbul dikarenakan makan sate kambing 40 tusuk, ataukah dikenakan hanya makan satu butir bonteng gitu dengan sambal. Enggak tahu kita. Atau mungkin juga dikenakan kita salah makan petek. Jadi hati-hati. Sekali lagi Rasul berwasiat kepada kita sekalian, bila mana kalian sudah tahu ada dosa besar, dosa kecil, jangan sekali-kali menganggap remeh dosa kecil. Kenapa dan mengapa? Dikenakan kita tidak tahu persis dengan dosa mana Allah akan mengazab kita sekalian. Dan berikutnya Rasul menyatakan, wala tandur ila qillatih, dan jangan sekali-kali Anda melihat dosa itu kecilnya. Kenapa dan mengapa? Walakinindur ila man asyaita, tapi pada siapa Anda sih berbuat maksiat? Makanya Rasulullah sering sekali diintip oleh para sahabat menjerit dengan doa. Mudah-mudahan ini doa ini sudah hafal semua dan sudah kita dawamkan setiap saat. Allahumma arhamni bitarkil ma'asyi abada. Malah dalam hadis lain dilangsungkan, abada ma abqaita. Allahumma arhamni bitarkil ma'asyi abada ma abqaita. Ya Allah, rahmatilah aku, lindungilah aku, ya Allah. Jangan sampai aku melaksanakan perbuatan dosa, ya Allah. Lindungi aku, bimbinglah aku, ya Allah, agar supaya aku mampu menjauhi perbuatan maksiat selama hidupku ini, sesuai dengan usia yang Anda sisakan pada diriku. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malah dalam hadis lain Rasul menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adnaba dzamban kana nuqtatun sauda'un fi qalbihi fa in taba wasta'ataba safula qalbuhu wa in zada zadat hatta tughlaqu qalbuhu. Bila mana seorang melakukan perbuatan dosa, yakin akan ada noda atau titik hitam pada hatinya. Bila mana dia bertaubat dan memperbaiki kelakuannya, insya Allah akan cemerlanglah hatinya. Namun bila mana terus-menerus dia banyak dan ditambah perbuatan dosanya, maka hitamlah hatinya. Dan malah yang terakhir apa? Tughlaqu qalbuhu, tertutuplah hatinya untuk berbuat kebajikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat beliau pernah bicara di hadapan sahabat, berbicara dengan hal ini. Walladhi nafsi biyadihi thalatha marrat thumma aqabba fa aqabba kull rajulin minna yabki la nadri ala madha halafa. Satu saat beliau menghadapi para sahabat dan ternyata beliau ingat akan ancaman Allah. Surah An-Nisa ayat 31 ini merupakan mafhum mukhalafahnya. Jadi sekali lagi, bila mana kita bisa menjauhi dosa yang besar, Allah berjanji nukafir angkum sayyiatikum, Allah akan menghapuskan dosanya. Yang beliau khawatirkan adalah orang yang tidak bisa menjauhinya, justru dia terlibat di dalamnya. Beliau berbicara dengan sahabat dan dia menyatakan, walladhi nafsi biyadihi, sungguh yang jiwaku berada di tangannya. Sampai 3 kali Rasulullah ulang, demi zat yang jiwaku berada pada kekuasaannya, aku ini tidak ada daya, tidak upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Kemudian Rasulullah summa akhabba, sudah tiga kali mengucapkan kalimat itu, beliau tidak bisa mengucapkan dan menuturkan kalimat berikutnya sementara. Kemudian beliau hanya bisa merunduk dan beliau meneteskan air mata serentak. Orang-orang yang hadir waktu itu langsung merundukkan kepala dan mereka langsung nangis, padahal mereka tidak tahu apa sih yang ditangisi oleh Rasulullah. Jadi itibaknya sahabat itu kompaknya benar. Sampai kalau Rasul tungkul, tungkul. Rasul nangis, nangis. Padahal tidak tahu mereka. Ada apa Rasul nangis ini? Thumma rafa'a ra'sahu fi wajhil bushra. Kemudian beliau gak lama kemudian mengangkat kepalanya dan menampakkan wajah yang berseri. Fakanat ahabu ilayna min humrin ni'am. Dan bagi kami semua yang hadir waktu itu, tidak ada nikmat yang paling besar melebihi melihat keceriaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ma min abdin yusalli salawatil khams wa yasumu ramadana wa yukhrijuz zakata wa yajtanibul kabaira sab'a illa futihat lahu abwabul jannah faqila lahu udkhulu bisalam. Rasulullah menyatakan, barang siapa di antara kalian yang biasa dan mampu menjadikan dirinya sebagai pendiri sholat lima waktu dan melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan dia dengan seksama mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan kepadanya, dan dia menjauhi 7 dosa besar, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali Allah siap membukakan pintu surganya. Perlu diketahui, surga punya pintu 8, sedangkan neraka punya pintu 7. Padahal yang masuk ke neraka dengan ke surga itu lebih banyak ke neraka itu, tapi di situ 7. Sengaja supaya bersekannya itu jadi ujian juga bagi mereka, siksaan bagi mereka. Siap Allah membukakan pintu-pintu surga tersebut dan beliau menyatakan, udkhulu bisalam, silahkan kalian masuk ke dalam surga dengan selamat. Inilah kali yang digambarkan dalam surah At-Taubat, jannatu adu yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jadi pintu surga sudah siap, malaikat-malaikat Allah yang menjadi guide orang-orang yang akan masuk surga, dan mereka-mereka itu yakin dengan bahasa yang sama di surga, yakni lughah arabiyyah. Rasulullah pernah bersabda, aku mencintai Arab dikenakan 3, li'anni Arabiyun, yang pertama dikenakan aku asli orang Arab, kata Rasul, yang kedua wal Qur'anu Arabiyun, dan yang kedua Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, dan yang ketiga wa kalamu ahlul jannati Arabiyun, dan bahasa orang surga itu, penduduk surga adalah bahasa Arab. Jangan takut, malaikat siap mendampingi, menjadi guide, dan insyaallah bahasa Arab jadi hafal sendiri nanti. Inta jitanibu sab'al mawbiqat, selanjutnya beliau menyatakan, oleh karena itu insyaallah kalian sudah biasa melaksanakan sholat saum Ramadan tidak akan ditinggalkan, dan mereka yang sudah nisab pasti mengeluarkan zakat, tapi yang paling berat kata Rasulullah adalah menjauhi dosa besar yang 7. Apakah itu? Yang pertama, Rasulullah dikaitannya, wa mahunna ya Rasulullah, apakah yang 7 itu? Yang pertama adalah asyirku billah. Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Konfrontatif dengan Allah. Bikin tandingan akan Allah. Dan juga mempercayai sesuatu yang ada kekuatannya melebihi kekuatan Allah. Dan sekarang sudah mulai muncul ini dengan seksama. Dan yang paling akhir badannya kecil, dia ngaku nabi juga. Ini hebat luar biasa ini. Dan yang kedua, wasihru. Ini berbuat sihir nih, melakukan perbuatan sihir. Sihir yakin bukan dari Allah, datangnya dari setan nih. Pelaku sihir dan mereka yang percaya akan sihir. Dan yang kedua, waqatul lati haramahullahu illa bilhaq. Dan yang ketiga, dosa besar itu adalah membunuh seseorang tanpa dibenarkan oleh agama dan aturan. Wa aqilu malal yatim, dan mereka-mereka itu yang suka menjadikan makanan bagi dirinya diambil dari orang-orang atau anak-anak yang yatim. Wattawalla yaumu zahfi, dan mereka-mereka yang lari dari perjuangan. Dan yang terakhir ini agak berat, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang ketujuh adalah melemparkan tuduhan terhadap wanita-wanita bersuami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituduh dia melakukan perbuatan zina. Hati-hati Pak ini. Ya. Banyak terjadi orang dikarenakan tuduhannya berlebihan, cintanya yang terlalu menggebu, akhirnya dia buta cinta, akibatnya dia menuduh sesuatu yang dilarang oleh agama. Sekali lagi adalah melontarkan tuduhan terhadap seorang wanita yang bersih dan bersuami bahwa dia melakukan perbuatan zina. Dan sangat naif sekali orang yang hanya beralasan dengan nikah siri. Bagaimana kalau berbuat zina? Kok lainnya gitu? Itu mah sama dengan orang ditemukan di tempat yang mesum. Kenapa ente datang ke sini? Dikenakan saya sakit hati oleh laki-laki. Saya sudah 4 kali bercinta, diputusin terus. Makanya udah aja saya jadi wanita pelacur. Eh, bukan itu jalannya dong. Justru dengan perbuatan nikah itu menghalalkan yang haram, yakni zina. Dengan nikah itu akdun yadmanu ibahata watin wastihlalihi bi kalimatillah. Untuk apa sih nikah ngumpet-ngumpet? Ciri itu ngumpet, Pak. Ngumpet. Kalau ada unsur ngumpet pasti ada hal yang diumpetin. Mengumpetin masalah terhadap suami istri yang sah itu dosa. Ngumpetin. Lah deh dieu na mah bohong lah. Maaf, Pak. Di mana, Pak? Meeting. Besok kemana lagi? Acara nih, keluar kota tugas. Kok, Pak, ngayak-ngayak biana gini ya terus-terus, Pak? Ya. Tahu ngayak-ngayak, Pak. Terus menerus, Pak. Jadi itu siri itu pasti yang diumpetin, Pak. Kan ada sorat yang didaharkan, ada yang disirikan itu ya. Sembahyang duhur itu disirikan. Diumpetin suara. Itu mah contoh Rasulullah. Ya. Jadi bedanya sembahyang duhur dan asar, siri itu duhur itu dan asar itu adalah dikenakan suara diumpetin. Waktu Fatihah diumpetin, ya. Waktu surat diumpetin, ya. Itu. Diumpetin. Tapi kalau maghrib didaharkan jelas dari Fatihah sampai Anas, sehingga ada salah seorang ketua DKM ngomong sama saya, Pak Haji, saya ini imam masjid, Pak Haji, tapi saya yang siri semua. Kalau yang maghrib dan isya bagian orang lain dan subuh, kenapa bunyi? Kenapa takut bunyi? Suka kaku dalam baca surat. Jadi itu yang jadi persoalan itu adalah ada yang diumpetin siri itu, Pak. Ya, ya Pak. Apa dosa? Nah, ini patokannya. Dari mulai mana dosa? Mengumpetin sesuatu. Apalagi sampai bohong. Ini sudah terbuat dosa. Al-ithmu maha kafi nafsika wa karibta ayat toli'a alihinnas. Dosa itu ada sesuatu yang tersirat dalam hati kita. Dan andaikan terbuka, dia akan merasa malu. Dan tidak mau orang lain tahu. Itu dosa. Mulai dosa. Belum lagi diperhitungkan masalah nasib nanti anak dan istrinya bila mana suami tidak tanggung jawab. Ya mudah-mudahan bagi mereka yang akan nikah, jantan aja dah lah ya. Jantan, kenapa ngumpet-ngumpet kok? Ya, daripada rame, kita sekarang rame, lagi rame dibahas ini. Bagaimana hukumnya kawin siri? Yang dipersoalannya itu pidananya apa yang dipersoalan? Pidana. Kenapa pidana jalan? Dikenakan undang-undang pernikahan. Sudah diundangkan mulai tahun 74. Masa belum dengar juga? Jadi itu melanggar undang-undang. Jadi a'linu an-nikah. Rasul mengatakan, kalau ente nikah, umumin supaya jelas. Siapa tahu banyak kejadian waktu saya masih di penerangan dulu. Saya waktu Pak Hanafi jadi Kepala Kanwil Pariwisata Jawa Barat, beliau menyatakan waktu diserang masalah adanya kumpul kebo, adanya sim pinjaman, beliau menyatakan sama saya, Pak Jis, dikenakan banyak yang dikasiri, dikenakan dibikinin rumah takut ketahuan sama yang tua, ya, disewain juga diketahui oleh anaknya, akhirnya disimpan di hotel. Dikenakan dia datangnya seminggu sekali, sedangkan perempuan itu gatel, apa boleh buat, yang ikut ke hotel, ikut dia mampir ke pinggirnya. Itu kata beliau, Pak Hanafi, ini masih ingat saya. Ya, dulu masih Pak Hanafi, keluar Pak Ketua Pariwisata. Jadi jangan salahin kami dari pariwisata, tidak ikut menjaga hal ini. Tapi dikenakan begitulah kira-kira kenyataan yang tidak bisa ditutupi dengan mata. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjaga dan meriksa diri kita. Allah menjaga dan menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Sekali lagi mudah-mudahan kita mampu memperbanyak doa. Sekali lagi Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadam ma'abqoita. Coba sama-sama sekali aja apalah ya, mudah-mudahan hafal sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarhamni bitarkil ma'asi abada. Tapi kalau mau sempurna ma'abqoita, ini sesuai dengan sisa umur yang diberikan pada kita mungkin selama-lamanya. Allahummarhamni bitarkil ma'asi abada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana kalimat yang keluar dari mulut saya ada kurang tepat dengan perasaan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.